Biarlah semua berlalu pergi dan takkan kembali. Kini aku relakan. Biar ku tutup luka meski aku tersakiti. Cukup aku yang